Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'da. Baik, kita lanjutkan. Masih pada pembahasan tentang inna dan akhwatnya. Sebelumnya sudah kita lewatkan pembahasan tentang inna apabila ditakhfif jadi in. Ya. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu lakin. Lakinna kalau ditakhfif diganti tasydidnya dengan sukun bagaimana? Apakah dia beramal seperti inna ketika ditakhfif atau tidak? Famma lakin mukhaffafatan fatuhmalu. Adapun lakin dalam keadaan ditakhfif duhal mansub. Insyaallah. Adapun lakin dalam keadaan ditakhfif fatuhmal, maka dia diihmal. Fa'al di sini waqi'ah fi jawab syarat, ada ammanya kan. Amma lakin mukhaffafatan fatuhmalu. Adapun lakin yang ditakhfif tidak ditasydid, maka diihmal. Ya. Kenapa demikian? Disebutkan alasannya dalam syarahnya. Wadzalika li zawal ikhtisasiha bil jumlatil ismiyati. Sama alasannya dengan teman-temannya ketika ditakhfif, yaitu dikarenakan hilangnya kekhususan lakin bil jumlatil ismiyah, pada jumlah ismiyah. Ketika ditasydid lakinna dia dikhususkan kepada jumlah ismiyah, oleh karenanya dia beramal. Nah, ketika disukun ditakhfif, maka tidak lagi dia dikhususkan untuk jumlah ismiyah. Bisa juga masuk ke jumlah fi'liyah. Karena hilang kekhususannya, maka hilang pula amalannya. Tidak lagi dia mampu beramal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, lihat syahidnya, wa ma zalamnahum walakin kanuhum zalimin. Tidaklah kami menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi. Kanuhumul zalimin, bahkan mereka lah yang zalim, ya, terhadap diri-diri mereka sendiri. Di sini syahidnya walakin kanu, lakin ditakhfif masuk ke fi'il. Ya, kanu. Tidak beramal dia, maknanya tetap ada istidrak. Ya. Wa ma zalamnahum walakin kanuhumul zalimin. Ya. I'rabnya ma apa? Ma nafiyah. Zalamnahum fi'lun wa fa'il wa maf'ul, ya kan? Zalam fi'lun, zalama fi'lun mad mabni ala sukun litisalihi bi, ya, dhamir rafin mutaharrik, na dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il, ha'nya dhamir mutasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin mafulun bi, mim hanya alamatul jama'ah saja. Ya. Kemudian walakin, ya, wawunya harfu ataf. Lakin itu mukhaffafa min as-saqilah, muhmalah, diihmal, tidak diamalkan. Ya kanu, ya, di situ kana dengan wawu. Ya kana fi'lun mad naqis tarfa'ul isma tansibul khabar wal wawu ismuha dhamir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli rafin. Kemudian apa? Al alif lil fariqah. Ya. Hum di situ dhamir fasal. Dhamir fasal yang memisahkan antara mubtada dengan khobar, ataupun yang aslinya mubtada khobar. Isimnya kana kan aslinya mubtada, ya. Khobarnya kan aslinya apa? Khobar aslinya. Ya. Ini fasal. Yang itu taukid, fungsinya itu taukid. Ya. Kanuhumu zalimin. Bahkan mereka lah yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Ya. Al-zalimin khobar kana mansub. Ya, seperti juga dhamir fasal dalam al-jurumiyah. Al-kalamu huwal lafzu. Al-kalamu huwa lafzu. Al-kalamu tada, al-lafzu khabarnya. Di tengah-tengah yang ada dhamir fasal. Huwa, untuk taukid. Ya. Di antaranya. Atau membedakan. Antara yang dia khabar dengan selain khabar. Ya. Wa qala ta'ala, contoh yang lain. Lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Akan tetapi orang-orang yang dalam ilmunya di antara mereka dan juga orang-orang yang beriman. Di sini lakin ditakhfif. Ya minat saqilah muhmalah. Masuknya ke jumlah apa? Ismiyah. Niat ketika disukun, dia masuk ke jumlah fi'liyah. Walakin kanuhumul zalimin juga masuk ke jumlah ismiyah lakin rosihun, maka tidak lagi dia bisa beramal. Ya ar-rasikhun mubtada lakin biasa harf istidrak ya. Mukhaffafun tsaqila muhmala ar-rasikhun apa? Mubtada karena lakinnya tidak beramal. Tidak boleh dikatakan sebagai apa? Isimnya lakin ya. Lakin dia juga marfu ya. Fil ilmi jar majrur muta'alliq dengan ar-rasikhun. Ya. Kemudian jar majrur itu muta'alliq dengan sutai mahdhuf hal. Ya dari dhamir yang ada pada ar-rasikhun. Ya. Al-mu'minun ma'atuf kepada ar-rasikhun. Minhum jar majrur. Ya, datang setelah ma'rifah dia harus sebagai hal. Insyaallah yang jelas ya. Jadi kalau lakinna ditakhfif disukun, maka tidak lagi beramal. Maknanya tetap ada, sama dengan yang ditasyid lakinna dengan lakin. Ya. Insyaallah ini sudah paham ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang anna. Ya. Yang ditakhfif bagaimana? Anak kalau ditakhfif, apakah dia beramal atau tidak? Ya. Wa amma an fata'mal. Adapun an, ya, yang ditakhfif dari anak, maka dia beramal. Tetap apa? Beramal. Amalannya apa? Menasabkan isimnya dan merafakkan khabarnya. Wa yajibu fi ghairi darurah hazzu ismiha. Dan wajib ini fi ghairi darurah, jumlah hisipan saja. Dan wajib dalam keadaan tidak mendesak untuk hazusmiha, membuang isimnya. Kalau mendesak nih boleh disebutkan isimnya. Kalau tidak mendesak ada pilihan, wajib isimnya dibuang. Paham ya nih? Jadi an yang ditakhfif dari anna dia beramal, tapi syaratnya ya wajib untuk isimnya dibuang. Kapan fi ghairi darurah? Ya. Ketika tidak darurah bisa memilih. Kalau darurah dalam syair ya enggak mengapa disebutin apa isimnya. Kalau darurah ya membolehkan apa yang tidak boleh. Kemudian disebutkan di sini hazu ismiha, wajib ketika itu dibuang isimnya. Yakni dhamir sya'n, isimnya adalah dhamir sya'n. Ya, dhamir sya'n adalah dhamir mufrad untuk ghaib selain majrur. Tujuannya apa? Untuk at-ta'zim, menunjukkan pemuliaan. Ya. Pemuliaan atas sesuatu. Dan dhamirnya bisa mutasil dan munfasil. Kadang mustatir, kadang bariz. Itu dhamir sya'n. Paham gak nih? Jadi, an yang ditakhfif dari anna beramal. Ketika itu, ketika dia beramal, maka wajib isimnya dibuang. Ya, ketika tidak darurat. Kalau darurat, ya bisa disebutkan. Kemudian isim tersebut yang dibuang adalah dhamir sya'an. Yang manai asya'an maknanya. Manai asya'an. Urusan yang besar. Perihal yang penting. Wa kaunu khabariha jumlatan mafsulah. Ya. Ini yang kedua. Jadi ketigaan ya ditakhfif dari anna, maka dia beramal. Di antara keharusannya ketika itu wajib isimnya dibuang. Yang kedua, kaunu khabariha jumlatan mafsulatan. Kaunu di atasnya kepada hazfu ya. Dan khabarnya an harus berupa jumlah. Ya jumlah. Yang jumlah ini mafsulatan, dipisahkan. Ya dipisahkan. In budi'at di fi'lin mutasarrifin ghairi du'ain biqad. Jadi jumlah tersebut wajib dipisahkan. Kapan wajib dipisahkan? Ketika jumlahnya dibuka, diawali dengan fi'il yang mutasarrif. Fi'il yang mutasarrif, ya datang darinya fi'il madhi, mudhari, dan yang lainnya. Kalau yang fi'il mutasarrif hanya menetap di satu keadaan saja, madhi saja. Seperti laisa, asa, ini fi'il mutasarrif. Selangi kewajiban berikutnya dari an yang ditakhfif dari anna adalah agar khobarnya jumlah yang dipisahkan. Khususnya apabila tidak dibuka dengan fi'il yang mutasarrif dan selain fi'il yang mengandung doa. Dipisahkan oleh qad ataupun huruf tanfi, sin dan zaufa ataupun nafi, ya, lan ataupun la dan yang lainnya ataupun dengan lau. Ya. Adapun kalau jumlahnya diawali dengan fi'il yang mutasarrif ya. In budiat ya. Saya ulangi ya. Nih, paham gak nih? Jadi yang kedua, khobarnya harus jumlah yang dipisahkan. Kapan wajib khobarnya berupa jumlah yang dipisahkan dengan qad, kemudian tanfis, nafi, ataupun law? Ya, ini ketika jumlahnya dimulai dengan fi'il yang mutasarrif. Ya, fi'il yang mutasarrif adalah fi'il yang apa? Datang darinya fi'il madhi, mudhari, dan yang lainnya. Ghairi du'a, dan fi'ilnya tidak mengandungi makna du'a. Ya, ketika wajib dikasih qad. Ya, ataupun tanfis, ataupun nafi. Ah, kalau jumlahnya diawali dengan fi'il yang tidak mutasarrif, ya, maka tidak harus dikasih pemisah qad, ataupun tanfis, ataupun nafi. Ataupun jumlahnya diawali dengan fi'il yang maknanya doa, tidak harus dikasih qad, ataupun tanfis, ataupun nafi, ataupun law. Siapa lagi nih matanya nih? Saya ulangi ya. Adapun an yang ditaksir dari anna, maka dia tetap ramal. Dan wajib ketika itu dia berulang isimnya. Ya, kecuali kalau berulang sebutkan boleh. Dan isimnya berupa domir syan, yang doa wajib. Khobarnya berupa jumlah yang dipisahkan jumlah tersebut dari an dengan qad, ataupun huruf tanfis sin zalfa, ataupun huruf nafi, ataupun huruf law. Kapan itu in budiat? Kalau jumlahnya diawali dengan fi'il yang mutasarrif dan jumlahnya tidak mengandung makna doa, itu harus ada pemisahnya. Tapi kalau jumlahnya dimulai dengan fi'il yang ghairu mutasarrif yang menetapi satu keadaan saja, fi'il madhi saja, laisa, asa, ataupun jumlahnya diawali dengan fi'il yang mengandungi makna doa, maka tidak butuh atau tidak perlu, tidak harus dikasih qad ataupun tanfis ataupun nafi ataupun law. Silakan ini kira-kira ya keadaan an yang ditakhfif dari anak beramal tidak? Beramal. Ya, syaratnya apa? Ada dua disebutkan di sini. Wajib dibuang apa? Isimnya, dan isimnya harus berupa dhamir sya'an. Yang kedua, khabarnya harus berupa jumlah. Perlu enggak dipisahkan jumlah ini dengan an ya? Perlu. Iya. Kapan? Ketika jumlahnya diawali dengan fi'il yang mutasarrif. Iya, ghairu du'a, yang tidak mengandungi makna doa. Pemisahnya apa saja? Qad, tanfis, nafi, dan law. Ya. Sebutkan juga oleh Ibnu Malik rahimahullah dalam Alfiyah. Eh, wa in tukhaffaf an nafas muhtakan wal khabar ja'al jumlatan min ba'di an. Ya, wa in tukhaffaf an nafas muhtakan. Ya, apabila ditakhfif anna menjadi an, maka isimnya mustakin. Ini dhamir sya'an. Ya, wal khabar ja'al jumlatan min ba'di an, dan jadikanlah khabarnya jumlah setelah an. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifu mumtani'a fal ahsanul fasl bi qada'u nafi naw tanfisi naw wa qalilu dhikru law. Ya. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a, kalau khabarnya fi'il dan bukan mengandungi makna doa. Ya. Wa lam yakun tasrifu mumtani'a, dan dia mutasarrif. Fal ahsanul faslu, maka sebagusnya, sebaiknya dikasih pemisah. Fal ahsanul faslu biqad ataupun nafi ataupun tanfis min zaufa ataupun nafi ataupun law. Ah, itu sudah disebutkan beliau. Ya, begitu syaratnya. Wa amma an al-masjuhatu fa innaha idza khuffifat baqiyat 'ala ma kanat 'alayh. Adapun an yang fathah, maka dia an yang fathah itu idza khuffifat, apabila dia ditakhfif disukun, baqiyat 'ala ma kanat 'alayh, maka dia tetap di atas keadaan semula. Yang ini berulang. Ya, seperti sebelum ditakhfif. Ini menunjukkan kekuatannya apa? An ataupun anna. Ya. Karena dia anna itu memiliki keserupaan yang banyak dengan fi'il. Ya, sehingga dia meskipun ditakhfif tetap bisa beramal. Min wujubil a'mal wa min wujubil i'mal, tetap dia an yang ditakhfif ini seperti keadaan sebelumnya ketika masih ditasydid anna. Dari apa? Min wujubil i'mal, ini tetap beramal, wajib beramal, wajib diamalkan. Lakin hanya saja bedanya antara an yang disukun dengan anna. Bedanya kalau an yang sukun ditakhfif, yajibu fismiha salah satu umurin, diwajibkan pada isimnya an yang ditakhfif tiga hal. Hal yang pertama, an yakuna dhamiran la zahira, an yakuna, mana isimnya yakun? Ya dhamir huwa kembali kepada apa? Isimnya. Agar isimnya an tersebut adalah dhamir, bukan apa? Isim zahir. Dari dengan anna yang ditasydid, bebas. Isimnya boleh apa? Isim zahir, ya kan? Boleh juga dhamir. Tapi kalau ditakhfif harus isimnya apa? Dhamir. Wan yakuna bima'na sya'an, yang kedua agar dhamir tersebut bermakna asya'an. Mana asya'an? Harus bermakna apa? Asya'an. Ya tadi sudah kita lewatkan. Asya'an itu perihal. Urusan hal yang besar, ya. Wa an yakuna mahdhufa, dan agar dhamir tersebut dibuang, tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Wajibu fi khabariha an yakuna jumlatan la mufrada. Ya. Kalau tadi syarat pada apanya? Pada annya ya. Yaitu agar isimnya dhamir, bukan isim zahir, kemudian agar syarat pada isimnya tadi. Isimnya agar berupa dhamir, ya bukan isim zahir, kemudian harus bermakna sya'an, kemudian dhamir tersebut dibuang. Kemudian sekarang syarat pada khabarnya. Wajib fi khabarinya an yakuna jumlatan la mufrada. Wajib pada khabarnya an agar berupa jumlah, bukan mufrad. Kalau ketika ditasydid kan bebas ya. Khabarnya boleh mufrad, boleh jumlah, ya kan? Si alimtu anna Muhammadan, misalkan apa? Alimun mufrad. Alimtu anna Muhammadan apa misalkan? Yadhhabu atau misalnya, ya kan? Tapi kalau sudah disukun an, maka khabarnya an harus jumlah, bukan mufrad. Fa in kanatil jumlah tu ismiyatan aw fi'liyatan fi'luha jamid aw fi'luha mutasarrif fa huwa du'a lam tahtaj ila fasilin yafsiluha min an. Apabila kanatil jumlah khabarnya an tadi adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang fi'ilnya jamid, hanya menetapi satu keadaan fi'il madhi saja, laisa asa dan yang lainnya, atau fi'ilnya mutasarrif atau fi'ilnya mutasarrif wa huwa du'a tapi maknanya doa, lam tahtaj ila fasilin, maka tidak butuh jumlah tadi kepada pemisah, yafsiluha min an, yang memisahkan jumlah ini dari an. Silakan ini. Jadi khabarnya an mukhaffaf min al-thaqilah maksudnya apa? Jumlah. Jumlahnya bisa ismiyah, bisa apa? Fi'liyah. Kalau khabarnya jumlah ismiyah, maka tidak butuh apa? Pemisah. Yang memisahkan antara jumlah ini dengan an. Kalau jumlahnya jumlah fi'liyah dirinci. Ya, dilihat kalau fi'ilnya jamid, ya seperti asa, hanya ada satu fi'il, ada fi'il madhi saja, laisa. Maka tidak butuh kepada pemisah. Atau fi'ilnya mutasarrif, tapi maknanya doa, ini pun tidak butuh kepada apa pemisah tadi yang sudah lewat. Qad, tanfis, nafi, ataupun lau. Sebab ini. Di sini kenapa ketika jumlahnya itu jumlah ismiyah atau fi'liyah yang fi'ilnya jamid atau fi'il yang mutasarrif tapi doa, untuk doa tidak butuh kepada pemisah, ya. Karena an di situ, ya. An al-masdariyah. Karena dia sudah terdesakkan an al-masdariyah. Ya. Karena an al-masdariyah kan enggak mungkin masuk pada jumlah ismiyah ya. Masuknya kan pada fi'il mudhari atau fi'il madhi. Juga anal masyariah tidak masuk kepada fi'il yang jamid atau fi'il yang mutasarrif untuk doa, sehingga sudah terbedakan dengan an al masyariah. Ketika ada an masuknya kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah, fi'ilnya jamid atau fi'ili, fi'ilnya mutasarrif untuk doa, mesti annya makhufun tsaqilah. Enggak mungkin apa? An masyariah. Ya, an masyariah kan huruf. Ya, huruf yang melebur dengan setelahnya menjadi isim mufrad. Tapi di sini annya makhufun tsaqilah, beda. Ya, karena sudah terbedakan antara an mukhaffaf wa tsaqilah dengan an masdariyah ketika masuknya kepada isim atau fi'il yang jamid atau yang mutasarrif tapi maknanya doa, maka tidak butuh kepada pemisah. Ya, bisa dipahami yang kira-kira nih. Kenapa rahasianya ketika khobarnya an itu jumlah ismiyah atau fi'liyah, fi'ilnya jamid atau mutasharif, sama itu dua, tidak butuh kepada apa? Misah. Karena sudah terbedakan antara an ini mukhaffaf min tsaqilah dengan an al-masriyah. Karena an al-masriyah sudah bisa masuk kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah yang fi'ilnya jamid atau mutasharif tapi ada dua. Bisa dipastikan kalau masuk an pada ismiyah atau fi'liyah fi'ilnya jamid atau mutasharif itu dua, soalnya mukhaffaf min tsaqilah. Ya. Misalul ismiyah. Contoh jumlah ismiyah. Qauluhu ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari doa mereka ahlul jannah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini syaih gimana? Anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dengan i'rab akan menjadi jelas. An-nya mukhaffafah min ats-tsaqilah. Mana isimnya an? Di sini kenapa di kasrah? Kayaknya asli anl. Iya. Anl. Di kasrah kenapa? Litakhallus min iltiqai sakinaini. Asli kan an sukun. Lamnya sukun juga. Menyulitkan bacaan kan di kasrah. Dengan kasrah apa? Aribah. Asli an. Cuma menyulitkan bacaan kalau sukun dengan sukun. Maka di kasrah dengan kasrah aribah. Anilhamdu. Tujuannya apa? Litakhallus. Minil tiqai sakinah ini. Untuk meloloskan dari pertemuan dan sukun. Anilhamdulillah. Mana sesungguhnya. Ya. Bahasanya, perihalnya, urusannya adalah. Gitu kan. Asya'an kan namanya. Bahasanya, perihalnya, urusannya adalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagiannya. Hanya bagi Allah Rabbil Alamin. Kita ulangi ya Rabbnya. Al-Mukhaffafa minas saqilah. Wa asmuha banuru sya'an. Ya. Takdirnya ya. Ha. Anhu aslinya. Ya, demi syan. Kemudian alhamdulillah mubtada. Ya, lillah jar majrur. Muta'alliq bi mahdhuf khabar, iya kan? Khabarnya. Kemudian alhamdulillah. Ya. Rabbil alamin. Rabb sifat dari Allah. Ya, Rabbil alamin. Ya masdar ataupun bisa juga isim fa'il Rabb. Rabb ya Rabbi, Rabbun. Ya. Isifanya Rabbun, ditakhrij jadi Rabb, kayak Bar. Barun, kayak Bar. Karena banyak penggunaan dibuang alifnya. Al-Bar, orang yang baik. Ini Al-Barun. Atau Masar. Ya. Rabbil Alamin. Rabb semesta alam. Al-Alamin, Rabbi, mudhaf, al-Alamin, mudhafun, ilaih. Takdiruh lihat takdirnya annahu alhamdulillah. Bahasanya perihalnya adalah alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Tuh takdirnya. Jadi anilhamdulillah annahu alhamdulillah. Isimnya an dibuang. Dumirha itu sya'an namir sya'an. Khabarnya jumlah ismiya alhamdulillah rubbil alamin. Mubtada khabar. Pada mahalnya apa? Rafa' ya kan? Khabar dari an mukhaffafa min tsaqilah. Kalau anda sudah selesai mengharap alhamdulillah mubtada lillah khabar. Maka jumlah ismiya. Fi mahali apa? Rafin khobar an al-muhaffafa minas saqilah. Ya. Ya, maknanya annahu alhamdulillah ay annal amra wa sya'na, bahasanya, urusannya dan perihalnya adalah gitu. Segala puji hanya bagi Allah. Fakhufifat an, maka ditakhfif, diringankan annya. Wa hudhifasmuha, maka ketika itu wajib dibuang isimnya. Wa waliyadha al-jumlatul ismiyatu bila fasil, dan diiringi oleh jumlah ismiyah tanpa pemisah. Kenapa di sini tidak ada pemisah an, tidak dikasih pemisah? Karena khabarnya jumlah apa? Ismiyah, tidak butuh kepada pemisah tadi od, tanfis, ataupun nafi, ataupun law. Ya, jadi paham ya. Wamisalul fi'liyah, contoh khabarnya adalah jumlah fi'liyah allati fi'luha jamid, yang fi'ilnya jamid, hanya menetapi satu keadaan, itu fi'il madhi saja. Adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an'asa ayyakuna qadiqa taraba ajaluhum. Bisa jadi. Telah dekat ajal mereka. Ya. Wa an'asa. Bisa jadi perkaranya telah dekat ajal mereka. Perihalnya. Bahasanya ajal mereka telah dekat. Ya. Wa an'asa ayyakuna qadiqa taraba ajaluhum. Lihat. An. Khabarnya mana? Asa ayyakuna qadiqa taraba ajaluhum. Jumlahnya jumlah apa? Fi'liyah, karena dibuka dengan fi'il asa. Dan asa ini fi'ilnya apa? Jamid. Hanya datang madinya saja. Tidak ada mudhari'nya ataupun yang lainnya. Ya. Maka tidak butuh kepada apa? Fasil, enggak perlu ditambahkan asa wa an qad asa misalkan. Ya, tidak perlu. Ya. I'rabnya an harfu athin, kemudian an mukhaffafa min ats-tsaqila wasmu dhamir sya'n. Ya, ataupun dhamir al-amr, maknanya amr asya'n dekat ya, asya'n urusannya al-amr perihalnya. Ya. Mahdhuf. Ya. Yani asya'n awil amr, anna sya'n awil amr gitu. Wa an asa an yakuna, ya, kemudian an yakuna an harfu masdarin, ya, ini an harfu masdarin, beda ya an yang pertama dengan an yang kedua. Kalau an yang pertama an asa, an di sini yang pertama apa, mukhaffafah min tsaqil, aslinya anna. Adapun yang kedua itu ada tu nasab dia, ya, kan ada wat yang menasabkan harfu masdarin manasbin, ya kan, wasiqbal yang sudah lewat, makanya yakuna mansub. Yakun fi'il mudhari' mansub dengan an. Isimnya wasmuha, ya. Kemudian makna isimnya. Mana syai'nya di sini? Wa an 'asa sama ya sepertinya ya. Wa an 'asa an yakuna. Oh, betul ya yang pertama ya. Ya. Kemudian isimnya an tadi mana? Dhamir sya'an, ya. Hah? Apa? Iya, betul. Wa ana asa, saya ulangi. Ya, i'rabnya dari mana tadi? An yakuna ya. An wasmuha dhamir sya'n dan isimnya dhamir sya'n. Isimnya apa ini? Yakun ya. Ya, dhamir sya'n wa jumlah qad iqtaraba, kemudian jumlah qad iqtaraba ajaluhum khabar li yakun. Ya. Di situ apa? I'rabnya. I'rabnya isim yakun kembali mana? Wa ana asa an yakuna qad iqtaraba. Isim yakun juga di situ dhamir sya'an juga ya. Ya. Isim yakun dhamir sya'an. Kemudian yang setelahnya qad iqtaraba jiluhum jumlah fi'liyah khabar bagi yakun. Ya, kemudian masal mu'awwal dari an yakuna pada mahalnya rafa', fa'ilnya asa. Dan asa di situ sama, hanya mencukupkan dengan fa'ilnya, nanti ada asayana kisoh dia. Ya. Asayana kisoh itu beramal seperti amalannya Raisa. Ya. Merafakan isi, menasabkan khobor. Ya. Ya itu. Paham insyaAllah ya. Yang menjadi syarat di sini, wa an asa, si wa annahu asa. Ya. Kalau an yang kedua, asariyah, nasibah. Ya. Kemudian yakun disebutkan tadi, isimnya dhamir sya'an, khabarnya qad iqtaraba ajaluhum. Ada juga ya, yakun isimnya dhamir sya'an. Kemudian contoh berikutnya, ya di sini, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, wa annahu aslinya. Dan bahwasanya tidak ada bagi manusia kecuali ma sa'a, apa yang diusahakannya. Tidak ada alasan bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Di sini an mukhaffafah min tsaqilah, aslinya annahu ya. Kemudian mana khabarnya? Jumlah fi'liyah, laisa lil insani illa ma sa'a. Jumlah fi'liyah dan laisa termasuk jamid, maka tidak butuh pemisah yang memisahkannya dengan an ya. I'rabnya seperti tadi. Ya, an mukhaffafa min tsaqila ismiya dhamir sya'an ataupun al-amr mahdhuf laisa fil madhin yang naqis. Amalannya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya. Kemudian lil insan jar majrur muta'alliq dengan mahdhuf. Khabarnya laisa. Khabarnya laisa yang didahulukan. Ya. Kemudian ma-nya ma masariyah illa ada tasydidna. Kemudian ma' masariyah sa'a fi'lun madh. Fi'lun madhi yang fa'ilnya dhamir musyatir takdirnya huwa. Ya, sa'a huwa kembali kepada lisan. Ya. Masal mu'awwal dari ma' ya. Dan yang setelahnya pada mahalnya rafa' isimnya laisa. Jadi isimnya laisa diakhirkan. Ya. Takdirnya wa annahu 'asa. Ya, takdir dari ucapan Allah SWT tadi wa an 'asa wa annahu 'asa. Perihalnya asa an yakuna, bisa jadi ya telah dekat ajal mereka. Wa annahu laisa, takdir wa an laisa, yani wa annahu laisa. Ya. Ya, kemudian wa misalul lati fi'luha mutasarrif. Kemudian contoh. Khabar an yang mukhaffafah min asaqilah yang berupa jumlah fi'liyah yang fi'liyah mutasarrif. Wa huwa du'a, dan maknanya doa yang karena dia tidak butuh pada pemisah. Adalah wal khamisatu an ghadiballahu 'alaiha. Yang kelima perihalnya semoga Allah yang murka kepadanya. Ya. An ghadiba ini pada qiraahnya mereka yang mentakhfif anna dan mengkasrah bodnya. Ya, ini ada beberapa qiraah. Ya. Kalau yang biasa kita baca apa? Wal khamisatu an ghadiballahu, pakainya anna yang ditasydid. Wal khamisatu anna ghadaballah. Tadi pada kira yang lain hanya ditakhfif an, dan setelahnya bentuknya bukan isim tapi fi'il madhi. Wal khamisatu an ghadaballah. Maka di sini annya mukhaffafah min atsaqilah, dan ghadiba itu fi'il yang mutasharif, ya kan? Datang ada fi'il mudhari'nya kan? Ghadiba yaghdabu, ada fa'ilnya juga. Dan ada yang maf'ulnya juga ghadib, maghdub. Ya. Dia mutasharif tapi maknanya doa, maka tidak butuh kepada pemisah yang memisahkan dia dengan an, tidak butuh wal khamisatu an qad misalkan. Ya, kenapa? Karena ghadiba untuk doa. Ya. Ya, irobnya sama. Situ an mukhaffafa min tsaqilah. Ya. Ya, dhamirnya apa? Isapa? Isimnya dhamir sya'an mahdhuf. Ya, ghadiba fi'lun mad. Ya, lafzul Allah sebagai apa? Fa'ilnya. Alaiha jar majrur saja muta'alliq dengan ya, karena ghadiba dengan fi'il. Ya. Ah, itu. Jadi tidak butuh pemisah antara khabar ya an mukhaffafa min tsaqila dengan an kapan? Dalam tiga keadaan, iya kan? Berapa keadaan? Tiga ya kalau dirinci. Yaitu yang pertama kalau jumlah, kalau khabarnya jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, jumlah khabarnya jumlah fi'liyah tapi fi'ilnya apa? Jamid. Dan yang ketiga, khabarnya jumlah fi'ilnya, fi'ilnya mutasharrif tapi bermakna apa? Doa. Tidak perlu dikasih pemisah. Ah, sekarang kalau selain yang tiga di atas bagaimana? Khabarnya selain tiga di atas. Ya. Fa in kana al-fi'lu mutasharrifa, kalau khabarnya an itu adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya mutasharrif, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'nya, ada isim fa'ilnya dan yang lainnya. Wa kana ghairu du'ain, dan maknanya bukan untuk doa. Wajib an yufsal, maka wajib dipisahkan antara jumlah khobariyah ini dengan an. Ya, wajib dipisahkan agar tidak tersamakan dengan an masriyah. Ya. Wajib an yufsal min an biwahidin min arba'ati bi'amin arba'atin wahiyya. Wajib untuk dipisah. Dipisah antara jumlah tadi dengan an. Ya. Dengan salah satu dari empat pemisah, yaitu yang pertama qad. Qad ini huruf apa? Harfu tahqiq, apa? Takwil, bisa masuk pada fi'il mudhari, bisa masuk pada fi'il madhi. Contoh, wa na'lama an qad shadaqtana, dan kami mengetahui bahwasanya perihalnya qad shadaqtana, engkau telah mendengarkan kami. Ya, siapanya? Kaumnya Nabi Isa ketika meminta kepada Nabi Isa untuk berdoa kepada Allah untuk diturunkan makanan dari langit. Ya. Wa na'lama an qad shadaqtana. Aslinya annahu, dan kami mengetahui bahwasanya engkau sungguh telah membenarkan kami. Lihat. Ya. Khabarnya jumlah apa? Fi'liyah, shadaqtana. Dan shadaqa itu mutasharif kan? Shadaqa yastuku. Mutasharif dan bukan untuk doa, maka harus dikasih pemisah. Di sini misalnya qad. Wa na'lama an qad shadaqtana. Tidak boleh dibuang qadnya. Bisa nanti menyusun kalimat di luar ini. Na'lam an shadaqtana, salah. Ya. Irobnya na'lam, ya wawu harfu ataf, na'lam fi'il mudhari'. Ya. Ma'tuf kepada yang sebelumnya. An na'kula minha wa tatma'inna qulubana wa na'lam, mansub karena diatafkan kepada fi'il mudhari' mansub sebelumnya. Ya. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya nahnu, ya kan, na'lam. Kemudian an bagaimana? Mukhaffafah min tsaqilah. Isimnya apa? Dhamirus sya'an atau dhamirul amr. Mahdhuf. Qadnya apa? Harfu tahdid. Ya, shadaqtana fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Ya kan? Jumlah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Pada mahalnya apa? Ra. mufa. Khobar dari apa? An mukhaffafa min tsaqilah. Ya. Isimnya tadi bagi sya'an. Takdirnya annahu pada shadaqtana jumlah fi'liyah. Ya, shadaqtana baru mahalnya rafa khobarnya an mukhaffafa min tsaqilah. Ya. Kemudian ya, masdar muawwal anna kan dia termasuk harfu masdar ini. Masdar muawwal dari anna dan yang setelahnya itu menempati posisi dua maf'ulnya alima. Jadi alima ya'lamu itu butuh pada dua maf'ul. Ya. Ila salah satin. Ya, nanti insyaAllah. Tempat yang lain. Liya'lam kemudian liya'lama anqad adlahu risalati rabbihim. Wahatu bima ladaihim. Asahu la syai'in adada al-jinin. Liya'lama agar dia mengetahui Allah SWT ya. An qad ablahu. Bahasanya mereka, para rasul telah menyampaikan risalah Rabb mereka. Ya, lihat. Liya'lama an qad ablahu. Dikasi qad. Kenapa? Karena khabarnya an mukhaffafa min tsaqila adalah jumlah fi'liyah yang fi'li mutasarrif. Ablahu yublihu menyampaikan. Karena untuk hum jadi ablahu. Maka perlu dipisahkan. Di sini misalnya qad. Liya'lama an qad. Aslinya annahu. Qad ablahu. Ya tapi tadi an mukhaffafa min tsaqila. Ya, wasmu dhamir sya'an mahdhuf, qadnya harfu tahqiq. Ya. Kemudian ablahu fi'lun wa fa'il. Ya, jumlah fi'liyah dari ablahu pada mahalnya apa? Ra rafa' sebagai apa? Khabar dari an mukhaffafa min tsaqila. Ya. Kemudian harfu tanfis, pemisah berikutnya adalah harfu tanfis. Huruf yang menunjukkan apa? Memurnikan fi'il mudhari' yang akan datang. Ya. Fi'il mudhari' itu bisa digunakan untuk waktu sekarang ataupun yang akan datang. Kalau dimasuk huruf tanfis mesti yang akan datang. Huruf istiqbal namanya. Alima an sayakunu minkum mardha. Allah mengetahui bahwasanya, ya, bahwasanya ataupun perihalnya, bahwa perihalnya akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit. Alima an sayakunu minkum mardha. Ya. Di sini annya mukhaffafah min tsaqilah. Ya, isimnya dhamir sya'an mahdhuf. Mana khabarnya jumlah ismiyah yakunu kan jumlah ismiyah kan yakun fil mudhari yakunu minkum mardha dan yakunu itu mutasarrif atau jamid mutasarrif kan kana yakunu kain kaunun maka dipisahkan di sini dan misalnya di sini sin sayakunu alima an sayakunu artinya alima annahu sayakunu minkum mardha ya Allah mengetahui bahwasanya bahwasanya perihalnya akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit ya. Kemudian sinnya harfu tanfis ataupun ya betul harfu tanfis yakunu fil mudhari'. Ya. Dan dia termasuk apa? Fil mudhari' apa? Bisa naqis dan apa? Tam dia. Ya. Bisa di'rab dengan dua sisi. Ya. Kalau kita jadikan dia naqis berarti apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Minkum itu khabar yakun yang didahulukan. Marfu' isim yakun. Ya. Kalau misalkan antum i'rabnya yakun itu yang tam berarti marfu fa'ilnya ada pemilih pun minta ta'arik saja ya. Mananya hasola ya. Minggumnya minta ta'arik saja marfu'nya fa'il. Tapi kalau antum menjadikan yakunnya naqis maka minggumnya khabar yang didahulukan marfu isimnya yakun. Kemudian pemisah berikutnya huruf nafi wa harfun nafi. Ya, harfun nafi. Ya bisa di situ huruf nafinya la ataupun lan ataupun lam. Ya. Di sini contohkan huruf nafinya apa? La. Afala yarawna alla yarji'u. Lihat makanya di dhamma itu. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Ala yamliku lahum dharra wala naf'a. Ya, ucapannya Nabi Musa bin Harun yang menghardik kaumnya yang mereka sepeninggal Nabi Musa menyembah ya patung. Afala yarawna, tidakkah mereka memperhatikan atau melihat bahwasanya yang mereka sembah ya la yarji'u ilaihim qawla, tidak bisa membalas ucapan mereka ya. Aslinya an la di situ ya. Dilebur jadi al la. Ya, an la. Annya mukhaffaf min tsaqilah. Jadi annahu la. Makanya yarji'u di dhammah ya kan kalau annya mudhariyah nasibah kan yarji'u gitu kan. Tapi di dhammah. Kenapa? Karena annya mukhaffaf min tsaqilah. Aslinya afala yarawna annahu la gitu. Tidakkah mereka memperhatikan atau melihat bahwasanya perihalnya la yarji'u ilaihim qawla, berhala itu tidak bisa membalas ucapan kepada mereka tidak mengajak, bisa mengajak bicara mereka. Ya, biasa irobnya. Atau kalau mau di responnya, hamzah harfu istifham, fa-nya isi nafiyah, la-nya harfu nafin, yarawna fil mudhari'. Ya. Kemudian wawu dhamir muttasil fi madharihi fa'il, yarawna fa'il. Ya. Kemudian an mukhaffafa min al-thaqila, ismiyah dhamir syan mahdhuf, yarji' fil mudhari' marfu'. Ilaihi mujrur majrur muta'alliq dengan fi'il yarji'. Qawlan maf'ulnya. Maf'ulnya yarji'. Ya. Jumlah fi'liyah yarji'u ilaihim, itu pada mahalnya rafa khobar an. Ya. Sedikit lagi, tangguh. Ya. Kemudian misal berikutnya lau. Contoh, wa alla istaqamu. Alfun juga, wa alla istaqamu ala tariqati lastainahum ma'an hudaqa. Wa alla istaqamu ahwa an lau. Cuma dilebur, dihomkan menjadi wa allau. Gitu. Wa an gitu. Lau dilebur jadi wa alla istaqamu ahwa annahu lau. Dan bahasanya perihalnya lalistaqamu, sanai mereka istiqamah ala tuniqah, di atas jalan Allah, lasqainahum ma'an hudaqa, saya akan kami berikan kepada mereka air yang segar, ini aftinahum fih. Ya, isi'an muhubun istiqamah juga isimu berbisyal mahduf. Ya, lau harfum tina' lim tina' ataupun harfum tina' saja. Ya, harfum tina' istiqamu fil fa'il, ya kan, jumlah fi'il ya. Pada mana apa? Rafa khobar dari apa? An. Mukhaffafa minas saqilah. Ya. Kemudian berikutnya, warubbama ja'a fi syi'ri bi ghairi faslin. Jadi, kalau pada selain tiga keadaan yang telah lewat tadi, apa katanya? Wajib dikasih apa? Pemisah. Yang empat tadi, salah satu dari pemisah empat. Tapi kadang datang dalam syi'ir. Ya, syi'ir namanya, kadang darurat gitu ya. Kadang datang dalam syi'ir tanpa pemisah. Padahal jumlahnya bukan jumlah yang tiga yang telah lewat. Ya, jumlahnya bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah yang fi'liyah, yang fi'liyah jamid, ataupun fi'liyah mutasharrif, tapi doa. Ya. Tanpa pemisah kadang. Contoh, alimu an yu'ammaluna fajadu qabla an yus'alu bi'adami su'li. Alimu, mereka mengetahui. An yu'ammaluna, nah ya. Asyik annahu yu'ammaluna, bahasa perihalnya, mereka sudah diharap-harapkan oleh manusia. Maka karena mereka tahu bahwa saya manusia mengharapkan mereka, fajadu, maka mereka pun berbuat dermawan. Qobla an yus'alu, sebelum mereka diminta, bi'adami su'li, dengan sebesar-besar permintaan. Lihat di sini. Anyuzim khosfafa minasakila asi annahu. Khobarnya jumlah fi'liyah, yu'ammalun. Yu'ammalun, jumlah fi'liyah yang mutasarif kan? Mutasarif dia. Ammala yu'ammilu. Cuma mabni majhul, jadi yu'ammalu. Untuk jamak yu'ammaluna. Di sini yu'ammalun adalah fi'il yang mutasarrif. Ya, datang sebagai khobar dari an-muhaffafu min al-thaqila tanpa pemisah di sini. Ini syair. Ya, kadang darurat sifatnya. Alimu, mereka mengatakan an yu'ammaluna, maksudnya annahu. Ini lihat an-nya bukan muhaffafu min al-thaqila. Sangannya annya annya bukan apa masariyah, tapi mukhaffafa min al-thaqila. Kalau annya masariyah, harusnya di sini kan mansub ya, yu'ammalu, ya kan? Tapi di sini marfu. Kenapa? Karena annya mukhaffafa min al-thaqila, aslinya annahu. Mereka mengetahui bahwasanya perihalnya mereka diharap-harapkan oleh manusia, maka mereka pun berbuat dermawan sebelum diminta. Memberi dulu sebelum diminta. Wa rubbama jaa'a ismu an fi dharurati syi'ri, dan terkadang isimnya an mukhaffafah min al-thaqilah itu datang, muncul. Padahal sebelumnya apa hukum? Dari an isimnya an wajib dibuang. Tapi kadang dalam dhurur syariah muncul, musarraha dalam keadaan ditegaskan menyebutannya. Ghairu dhamir sya'an, selain dhamir sya'an. Ya, selain dhamir sya'an. Faya'ti khabaruha hina idin mufradan au jumlah. Maka ketika itu, yani ketika, iya, isimnya dimunculkan, isim an mukhaffafa min al-thaqila dimunculkan dan selain dhamir sya'an, khobarnya boleh mufrad dan boleh jumlah ketika itu. Ya, boleh mufrad dan boleh jumlah. Ya. Wa qad ijtama'a fi qawlihi, ini semua terkumpul pada ucapan penyair. Bi'anka, lihat. Bi'anka rabi'un wa ghaithun mari'un wa anka hunaka takunu simala. Bi'anka, ini lanjutan dari ucapan sebelumnya. Ya. Bahwasanya engkau adalah seperti hujan yang menyuburkan, Sebab mari ya, menumbuhkan rerumputan. Wa angka, lihat. Dan bahasa engkau hunaka di sana takun simala. Ya, menjadi orang yang simala senantiasa membantu urusan manusia. Ya. Nah, jadi kalau disebutkan isimnya selain pemirsaan, maka khabarnya enggak masih jumlah, boleh mufrad. Di sini diangka Rabi'ul, ini kan khabarnya. Ya kan? Mufrad kan Rabi'ul kan? Diangka Rabi'ul. Ya, an mukhafna tsaqila kaf isimnya, Rabi'ul khabarnya mufrad. Maaf, demikian karena di sini disebutkan isimnya. Yang kedua, wa anka hunaka takunu simala. Ya, ini khabarnya jumlah. Takunu simala hunaka. Ya, hunan kaf di sini isimnya an, kemudian khabarnya ini. Hunaka takunu simala. Hunaka itu isim syarah. Ya. Mabni. Ya. Pada mahalnya apa? Nasab. Dzarf. Makan. Ya. Ya, sebentar. Silakan barangkali ada yang mau di sampaikan. Ada yang belum paham? Ya, selesai dengan ini pembahasan tentang al-muhaffafa min al-tsaqilah. Masih ya, teman-temannya yang belum selesai itu ka'an. Ya, ka'anna, bagaimana lebih sukun? Menjadi ka'an. Ya, belum selesai ya. Panjang bahasan tentang apa? Inna dan akhwatnya ini. Ataupun, ya betul, inna dan akhwatnya. Ya, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham, kita minta diulang. Dalam ayat tinggi ya, bahasanya ya. Ya. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan hanya sini. Wallahu'alam, subhanallah, bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.